السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Intahayna min ayat di surat Al-An'am 151, 152 dan 153 yang berisi 10 wasiat. Walhamdulillah, tersisa ucapan Sahal ibn Abdullah At-Tasturi rahimahullah, yaitu Abu Muhammad ibn Yunus At-Tasturi, dari tokoh-tokoh para ulama yang dibesarkan oleh kaum sufi, tetapi sesungguhnya tidak seperti sufiah yang hari ini. Artinya tasawuf yang hari ini tidak sekedar zuhud, tetapi sudah penyimpangan-penyimpangan. Kalau dulu yang disebut dengan sufiah adalah orang-orang yang terkenal zuhudnya, kaum zuhad, yang sering disebut dengan zuhad oleh para ulama, kadang-kadang juga disebut dengan ahlul zuhud dan lain-lain. Asna alaihi Ibnu Taimiyah, dan beliau dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala alaikum bil athar was sunnah. Lihat ucapan beliau. Alaikum bil athari was sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar dan sunnah. Fa inni akhaf annahu sayati an qalilin zamanun idza dzakara insanun an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal iqtida'a bihi fi jami' ahwalihi dhammuhu wa naffaru anhu wa tabarru minhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanuhu. Kata Sahal bin Abdullah At-Tasturi, atas kalian untuk berpegang dengan athar was sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar, riwayat-riwayat dan sunnah. Dan ini bukti bahwa walaupun beliau dikenal sebagai kibar sufiyah, tokoh sufiyah, tapi bukan sufiyah-sufiyah seperti hari ini. Tetapi sufiyah hari itu hanya sekedar orang yang menonjol di bidang zuhudnya. Nah, buktinya apa? Buktinya beliau menyatakan alaikum bil athar was sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar dan sunnah. Adapun sufi-sufi sekarang, na'udzubillah, mereka menyelisihi athar dan menyelisihi sunnah. Atas kalian untuk berpegang dengan athar dan sunnah, karena aku khawatir, akhaf, akan datang satu zaman sebentar lagi, an qalilin zamanun, akan datang sebentar lagi satu zaman, di mana idza dzakara insanun nabiyya, kalau seseorang menyebut Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida' bihi, dan qudwah atau mengambil teladan dari beliau, dalam segala keadaannya, niscaya manusia akan dammuhu, akan mencercanya. Wa nafaru anhu, akan menjauhkan manusia daripadanya. Wa tabarra'u minhu, dan akan berlepas diri daripadanya. Wa adalluhu, akan merendahkannya. Wa ahanuhu, dan akan menghinakannya. Subhanallah. Terjadi apa yang dikatakan oleh Sahl bin Abdullah rahimahullah, bahwasanya akan datang satu zaman kalau seorang berbicara tentang sunnah atau berbicara tentang ikuti sunnah atau berbicara tentang Nabi dan kewajiban kita untuk beriktida meneladaninya, maka niscaya justru orang yang menganjurkan untuk mencontoh Nabi akan dicerca, akan dihina, akan direndahkan, akan dijauhkan, dan dibikin manusia lari daripadanya. Ini khunudna azakumullah. Sebagai nasihat dari beliau rahimahullah, alaikum bil athari was sunnah, atas kalian untuk berpegang dengan athar dan sunnah. Kaitannya dengan ayat kemarin, yaitu ucapan Allah SWT, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia, dan jangan ikuti jalan-jalan lain, niscaya kalian akan terpecah belah dari jalannya. Sedangkan jalan yang lurus adalah jalan Nabi, jalan sunnah Rasulullah SAW. Maka mirip dengan makna ucapan Rasulullah SAW, alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Karena di antara kalian yang hidup nanti akan melihat perpecahan dan pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Yang berikutnya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala al-musannif wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, qala Ibnu Mas'ud, man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatimuhu falyaqra qawlahu ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila akhir qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kata musannif rahimahullah, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW allati 'alaiha khatimuhu, dan yang di situ beliau berakhir, artinya wasiat yang terakhir dari Rasulullah SAW yang 'alaiha khatimuhu, yang sudah distempel di sana, maka silakan baca ayat Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Baca ayat ini dari ayat 153 surat 151 surat An'am, kemudian 152 dan 153. Dimulai dengan kalimat qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, diakhiri dengan kalimat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Siapa yang melihat wasiat Nabi? Ini wasiat Nabi. Wa shadaqa Ibnu Mas'ud, dan benar beliau radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi tidak akan berwasiat kecuali dengan wasiat dari Allah. Sedangkan tiga ayat ini merupakan wasiat dari Allah. Karena Allah selalu menyebutkan di akhir ayatnya, dzalikum wasaqum. Dzalikum wasaqum bihi, dzalikum wasaqum bihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun, dan yang ketiga dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Maka wasiat Nabi adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Beliau Abdullah Ibnu Mas'ud Ibnu Ghafil bimu'jamatin wafa. Mu'jamah artinya ghain yang bertitik. Kemudian fa, ghafil. Ibn Hubayb al-Hudali dari Bani Hudail. Kunyanya Abu Abdurrahman. Sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin. Sahabat yang mulia, yang termasuk sabiqin al-awwalin. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar, wal-ladhina taba'uhum bi'asan radiyallahu ta'ala, radiyallahu anhu wa radu'an. Maka dimaksud sabiqin al-awwalin termasuk di dalamnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Karena beliau sabiqin al-awwalin. Min ahli Badr. Berarti ini keutamaan berikutnya, bahwa beliau termasuk pengikut perang Badr yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi ucapan Rasulullah SAW bahwa Allah melihat pengikut perang Badr dan berkata if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ketika ada seorang yang sahabat yang menyatakan ya Rasulullah biar aku bunuh dia, maksudnya Habib ibn Abi Balta'ah yang mengkhabarkan berita rahasia akan datangnya kaum muslimin ke Mekah, maka seorang sahabat menyatakan ya Rasulullah biar aku bunuh dia, maka Rasulullah SAW menjawab wa may yudrika la'alla Allah ittala ala ahli Badr wa qala fa'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Engkau tidak tahu bahwa orang ini termasuk pengikut perang Badr. Dan Allah berfirman, Allah berkata pada pengikut perang Badr, if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, Allah telah mengampuni kalian. Ini keutamaan pengikut perang Badr. Demikian pula pada perang Uhud, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya dan rahmatnya kepada mereka seluruhnya. Pengikut perang Uhud. Wal Khandaq, dan juga Khandaq tidak kalah pentingnya, beliau juga ikut. Wa Bai'at Ridwan, tidak kalah jelasnya riwayat tentang keutamaan Bai'at Ridwan. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang yang beriman yang berbaiat di bawah pohon. Itu Bai'at Ridwan. Berarti jelas mereka mendapatkan keriduan. Laqad radiyallah. Demikian pula ucapan hadis yang sahih, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon. Dan itu semuanya adalah Abdullah ibn Mas'ud di dalamnya. Ketika ada keutamaan perang Badr, beliau di dalamnya. Ada keutamaan sabiqin al-awwalin, beliau di dalamnya. Ada keutamaan Bai'at Ridwan, beliau di dalamnya. Wa min kibari ulama'i sahabah. Dan Ibn Mas'ud termasuk tokoh besar dari tokoh-tokoh besar para sahabat. Amarahu Umar alal Kufah. Umar menjadikan beliau sebagai amir di Kufah, sebagai gubernurnya. Wa mata sanata 32, dan meninggal pada tahun 32, 32 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Ketika para sahabat melihat Ibnu Mas'ud naik pohon kurma dan melihat kakinya begitu kecilnya, mereka tertawa. Karena memang kakinya memiliki sesuatu kelainan, agak kurus kecil. Mereka tertawa, maka Nabi menyatakan, apa yang kalian tertawakan? Sungguh kaki tersebut adalah lebih besar di dalam jannah. Sebutkan lebih besar dari gunung Uhud atau sesuatu yang lain, Allah Ta'ala alam. Yang jelas dikatakan adalah fil jannah, di dalam jannah. Ini juga keutamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه. أثر ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau menganggapnya hasan dalam Jami'. وابن المنذر, dan juga diriwayatkan oleh Ibn المنذر dan Ibn Abi Hatim dan juga Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Dikeluarkan juga oleh Ibn Marduyah dan juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dan juga disebut dalam tafsir Ad-Durrul Manthur oleh Suyuti rahimahumullah ajma'in. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammad bin sallallahu alaihi wasallam allati 'alayha khatimuhu falyaqra qawluhu ta'ala. Siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di sana sudah distempel enggak akan berubah lagi, adalah silakan baca ayat Allah wa anna atau surat ayat Allah Ta'ala, Qul ta'ala wa atru ma harrama rabbukum alaikum ila akhirihi. Dan ini penting. Kenapa? Karena biasanya manusia membicarakan wasiat Nabi. Syiah membicarakan wasiat Nabi. Bahwa Nabi SAW menyatakan, kata mereka, wasiatnya adalah bahwa kalau aku mati, maka Ali sebagai penggantiku, yang dikenal oleh mereka dengan wasiat Ghadir Qum, sumur Qum. Padahal riwayat yang paling sahih dalam masalah Ghadir Qum adalah ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan, taraktu ba'di ma in tamasaktum bihi lan tadillu kitabullah. Aku tinggalkan pada kalian apa yang kalau kalian pegang kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah. Kalaupun ada mungkin sesuatu yang mereka pegang, kalimat wa itrati itu juga sahih. Kitabullah fihi hudan wa nur, kitabullah dalamnya ada petunjuk dan cahaya, wa itrati dan keluargaku. Sama sekali enggak ada pesan untuk Ali sebagai pengganti, sebagai khalifah, sama sekali enggak ada. Dan kalau ada enggak mungkin para sahabat tidak tahu radhiyallahu taala anhum. Maka kita katakan seperti ucapan Ibn Mas'ud, kalau kalian mau bicara wasiat, ini wasiat Nabi. Pegang ini. Ini wasiat Nabi juga, wasiat Allah dan wasiat Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sababu hadzal qaul wallahu a'lam ma rawahu al-Bukhari fi sahihi. Sebab wasiatin, sebab ucapan ini, ucapan Ibn Mas'ud adalah wallahu a'lam apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala lamma ishtadda bin nabiy waj'uhu, ketika semakin dahsyat sakitnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata yatuni bi kitabin aktubu lakum kitaban la takhtalifu ba'di, berikan kepadaku kitab catatan. Aku akan tulis untuk kalian satu catatan yang kalian tidak akan berselisih setelahnya. Qala Umar, Umar berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ghalabahu al-waja." Sesungguhnya Nabi dikuasai oleh sakitnya. "Wa indana kitabullah." Dan di sisi kita ada kitabullah. Al-Qur'an. Hasbuna. Cukup. Fakhtalafu. Maka mereka berselisih. Sebagian berpendapat betul Rasulullah SAW dalam keadaan sedang sakit payah, ishtada waja'uhu. Kata yang lain, tidak, tapi barangkali itu adalah sesuatu yang lain. Fakhtalafu. Akhirnya mereka berselisih di sisi Nabi SAW dalam keadaan beliau sakit. Wa kathura al-lagad. Kathura al-lagad. Al-lagad itu suara-suara riuh, suara rame. Maka ketika mereka rame, maka Rasulullah SAW menyatakan, qumu anni. Pergilah kalian semua. Wala yanbaghi 'indi at-tanazu'. Tidak sepantasnya pertikaian di sisiku. Faqala Ibnu Abbas, maka keluarlah Ibnu Abbas dan berkata, "Inna ar-raziyah kull ar-raziyah. Ma hala baina Rasulullah sallam wa baina kitabih." Sungguh kejelekan yang sangat jelek. Kull ar-raziyah. Kejelekan yang benar-benar kejelekan adalah terhalangnya Rasulullah sallam untuk menulis wasiatnya. Untuk menulis wasiatnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, "Man arada an yandura ila wasiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadil ayat." Kata Ibn Mas'ud, siapa yang mau untuk melihat wasiat Muhammadin alaihi salatu wassalam, allati 'alaiha khatimuhu, yang di sana khatimuhu sudah distempel tidak akan berubah, falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaykum ila akhiril ayati tsalatsa. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Dan jangan kemudian berkata seperti ucapan Syiah, itu Nabi mau nulis wasiatnya untuk Ali tapi dilarang oleh Umar, memang Umar begini dan begini. Tidak. Kenapa? Karena ada riwayat lain yang juga sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika mengurungkan niatnya untuk menulis wasiat, beliau menyatakan, ma'adallah, ma'adallah, aku berlindung pada Allah, mereka tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Mereka tidak akan berselisih tentang Abu Bakar. Disebut Abu Bakar. Artinya, isyarat-isyarat sudah ada. Sampai pada kalimat, mereka tidak akan berselisih pada Abu Bakar. Ma'adallah, aku berlindung pada Allah Ta'ala. Manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Artinya enggak perlu pakai surat lagi, enggak akan berselisih. Wasadaqa Rasulullah, dan benar beliau alaihi salatu wasalam. Manusia tidak berselisih. Sepakat para sahabat, 12.000 orang sepakat. Yang tidak sepakat orang yang datang belakangan. Orang yang datangnya belakangan, yaitu kaum Syiah yang munculnya di masa-masa khilafahnya Ali. Sudah berapa tahun? Sudah 30 tahun. Atau hampir 30 tahun. Ikhwanifidina azakumullah. Ikhwanifidina azakumullah. Disebutkan di sini bahwa sabab terucapnya ucapan Ibn Mas'ud, man arada an yandura, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi, baca ayat ini selesai. Karena wasiat Nabi tidak akan berbeda dengan wasiat Allah SWT. Wasadaq. Dan benar beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wasiat Nabi enggak akan lepas dari wasiat Allah SWT. Qala ba'duhum, berkata ba'duhum, ma'nahu, maknanya, man arada an yandura ilal wasiyah allati ka'annaha kutibat wa khutima 'alayha falam tughayyar wa lam tubaddal falyaqra qul ta'alu. Sebagian para ulama berkata bahwa makna ucapan Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin melihat wasiat allati ka'annaha kutibat, wasiat yang seakan-akan sudah ditulis, wa khutima 'alayha, yang sudah distempel. Sesungguhnya khatam itu bukan stempel. Khatam itu cincin dari perak. Dan cincin Rasulullah SAW tertulis di atasnya Allah Rasul Muhammad SAW. Artinya ditulis Muhammad Rasulullah, tapi dibalik. Kenapa? Biar yang paling tinggi adalah nama Allah, kemudian di bawahnya Rasul, kemudian Muhammad. Artinya Muhammad Rasulullah. Begitu. Dan itu dijadikan sebagai stempel oleh Nabi. Karena perak kalau dipukulkan begini, satu kertas atau catatan atau apalagi kulit akan menjadi tanda di sana. Akan ngecap di sana. Dan itu namanya khatim. Nah, dan kalau sudah dikhatim artinya sudah disepakati, sudah disetujui, dan sudah tidak berubah lagi. Maka siapa yang ingin untuk melihat wasiat Nabi yang sudah dikhatim, falam tughayyar wa lam tubaddal, dan enggak akan berubah, enggak akan diganti, silakan baca ayat Allah SWT. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Karena diakhiri dengan dzalikum wasaakum, demikian kami wasiatkan, demikian kami wasiatkan. Nabi adalah utusan Allah. Enggak akan berwasiat kecuali dengan wasiat Allah. Maka benar Ibnu Mas'ud, siapa yang ingin wasiat Nabi, siapa yang ingin tahu, baca ayat ini, selesai. Nabi enggak akan mungkin berwasiat dengan wasiat lain selain dari wasiat Allah Subhanahu wa taala. Pegang kuat-kuat wasiat ini. Mana yang lebih penting? Wasiat-wasiat yang dibicarakan dengan dusta oleh Syiah Rafidhah dan wasiat-wasiat yang pasti kebenarannya dalam tiga ayat ini. Tentunya jelas wasiat dalam tiga ayat ini lebih penting daripada semua yang dikhabarkan dengan dusta oleh kaum Syiah dan mutasyayyi'in. Syabbahaha bil kitab alladhi kutiba. Ibnu Mas'ud mempermisalkan bahwa itu sebagai surat yang ditulis. Tsumma khutima, kemudian distempel, falam yuzad fihi wa lam yunqas, yang kemudian tidak ditambah dan tidak dikurangi. Dan benar beliau, karena Al-Qur'an tidak berubah. Sampai hari ini enggak berubah satu huruf pun, tidak berkurang satu huruf pun. Tetap kalimatnya qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Adapun wasiat-wasiat yang simpang siur riwayatnya, yang ditambah oleh Syiah dengan sekian tambahan-tambahan, dikurangi oleh yang lain dengan pengurangan-pengurangan, maka ikhwan fillah na'azakumullah diperselisihkan oleh mereka. Tidak ada riwayat yang paling sahih kecuali kalimat aku tinggalkan pada kalian kitabullah dan sunnahku, atau kitabullah dan hendaklah iqrati udzakirukumullah bi ahli baiti, aku peringatkan kalian untuk menjaga keluargaku. Qul inna a'udzukumullah, sama sekali tidak berbicara tentang masalah amir atau khalifah atau pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena masalah itu sudah sama-sama diketahui isyarat-isyarat Rasulullah sallam tentang Abu Bakar yang sangat jelas. Pertama, ketika Rasulullah sallam memerintahkan untuk memimpin salat, muru Abu Bakr falyusalli binnas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Demikian pula ketika menjawab orang yang datang kepadanya, kata Rasulullah SAW, datanglah nanti kepadaku tahun depan. Kata orang tadi, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku enggak dapat engkau? Dijawab, kalau enggak dapat ya aku, datang ya Abu Bakar. Ini isyaratnya seperti ini sangat banyak. Yang mereka para sahabat paham bahwa itu menunjukkan bahwa Abu Bakar yang paling pantas untuk menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah ta'ala. Nabi tidak berwasiat kecuali dengan kitabullah. Kama qala fi marwahu Muslim, sebagaimana dikatakan dalam riwayat Muslim, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bih lan tadhillu kitabullah. Sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian satu perkara yang kalau kalian berpegang dengannya kalian tidak akan tersesat, kitabullah. Dan di dalam kitabullah itu ada kalimat dzalikum wasaqum bihi, demikian kami wasiatkan pada kalian, yaitu kalimat yang sedang kita bahas, surat Al-An'am ayat 151, 152 dan 153. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa qad rawa Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ayyukum yubayi'uni ala haula'il ayati ats-tsalath thumma tala qawluhu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum hatta farigha min thalathil ayat thumma qala man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. Diriwayatkan oleh Ubad bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa di antara kalian yang mau berbaiat kepadaku, bersumpah untuk berpegang dengan tiga ayat ini, yaitu dibacakan ayatnya, qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum hatta farigha, sampai selesai ayat, pada ayat yang ke-153-nya, wa anna hadha siratal mustaqiman fattabi'u. Kemudian beliau berkata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man waffa bihinna fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang menunaikannya, menunaikan sumpahnya, betul-betul menjalankan 10 wasiat ini, maka pahalanya di sisi Allah. وَمَنْ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا, dan siapa menguranginya sesuatu daripadanya, فَأَدْرَكَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا, dan kemudian Allah balas dia di dunia, فَكَانَتْ عُقُوبَتُهُ, maka itulah balasannya. إِمَّا دِعَذَبْ di dunia, ditimpakan musibah dan sebagainya, maka itu balasannya. وَمَنْ أَخَرَهُ إِلَى الْآخِرَةِ, dan siapa yang tidak langsung dibalas oleh Allah, ditunda sampai hari akhir, maka أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, maka urusannya kembali pada Allah. Artinya terserah Allah. Tahta al-masyi'ah. Tahta masyi'atillah. Di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Insya'a akhadahu. Kalau Allah kehendaki Allah adab dia. Wa insya'a afa'anhu. Kalau Allah kehendaki Allah maafkan dia. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Bagaimana dalam Durrul Mansur wal Hakim wa sahahahu, disahkan juga oleh Al Hakim dalam Mustadrak, wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan tashih Hakim disetujui, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, karena Hakim terkenal mutasahil seperti Ibn Hibban, maka ketika beliau mensahihkan perlu ada dukungan ulama yang lain. Ternyata beliau ketika mengatakan sahih, wafaqahu Adz-Dzahabi, disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan juga disahihkan oleh Muhammad bin Nasr dalam kitab Al-I'tisam. Dikeluarkan pula oleh Abdun Ibn Humaid dan Abu Syaih dan Ibn Marduyah dalam kitab yang sama, Durrul Mansur. Qultu, saya katakan, wa li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wassahum bihi Allah ta'ala. Saya katakan, kata pensyarah, kata Syekh Abdurrahman Al-Usyai, karena Nabi SAW tidak akan berwasiat kepada umatnya kecuali dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala lisanihi wa fi kitabihi, atau melalui lisannya atau melalui kitabnya. Melalui lisannya artinya ucapan Rasulullah SAW juga wahyu dari Allah. Karena innahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Au fi kitabihi, atau pada kitabnya. Alladzi nazzalahu, yang Allah turunkan. tibyanan likulli syai'in, yang Allah turunkan sebagai penjelasan pada segala sesuatu. Wahudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Wa hadhil ayat wasiyatullahi ta'ala wa wasiyatu rasulih, maka ayat-ayat ini merupakan wasiat Allah dan wasiat rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intah, selesai pembahasan tentang al-wasaya al-ashr. Insyaallah kita akan masuk pada ucapan musannif pada dalil berikutnya, yaitu dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrul hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.